Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Angge ak numpak prau rajar, sabundar bundar emang anak kendar. Oke ya, sekian udah cerita tentang perahu layar, Kang. Perahu layar produksi Lengkong Jaya Production. Dasar kayak apa juga ceritanya nang kaki-kaki karo ini urip nang lengkong. Mesti jalan lengkong kayak ya. Ya, sedina-dinanya ya. Jaring, karo jaring. Ya gue sebagian besar. Ayo gue apa ya. Lagi kan aku kaki-kaki karo nini-nini. Kayak ngapa? Tiliki, bye. Dek, nini-nek. Dek, nini-nek. Nini-nek. Gue aja karokan banyak jal. Ngapain bunga esok sore nyetan ngurun ngalur ngidul. Isinya karokan truk jajan. Orang-orang gawain liana apa kepribadian kok jalan nih? Eh nyajaki orang apa? Bisa tiga sak, karena didol mau mangan. Kok si jalan mau ngurip kok isinya kur kalukean, wae. Keke, aja ngenyak-ngenyak banget orang bojone dewa yang gak salah. Kok anu gena-gena kan suara asli penyanyi nek? Suara nih dalah elah kayak gitu, domongnya lagi karaokean. Aja ngenyak banget ini gak salah. Nih yang ngerti nyung ruang sa suara nih yang elek. Bulannya orang tuh nyanyi, bisa nih kok ngeri kok natok. Wah, suara nih dalaila asli ya, nyanyi ya. Ujar kurika nih lagi karaokean. Pernah-pernah winginane kaya mlaku bareng nek dukune pasang susuk nang lambe. Astagfirullahalazim, ki nyebut ki nyung ora tuku dukunan. Ya nyatane wong nah, raimu wis kaya dukun masa dukun mari dukun. Eh, kebacut iki sesuai dong. Kebacut iki kalau ngomong. Ujar-ujare iki katok sing lambene ambah, Pak. Ujar-ujare iki katok sing dhewe lambe. Ngatang-ngatang kaya kaya barongan. Lah iso rasane dadi padu ra, iku kok dadi padu. Ki dheweke urip nang dunya kuwi wis sengsara nih. Wis sengsara, wis kaken telangsa. Gane bojo karo kowe, burung 10 tahun, ala boro-boro anak. Omah ora duwe kaya jan. Isine kur nempel-nempel nang damen, bae kegemien. Nang kan bocor. Rezekine nyung gara-gara bojo karo kowe seret banget nih. Seret pisan. Kemien jaman nom-nomane nyung ya, dadi juragan kapal. Ngalor ngetan ngudun ngisor dhuwur cekelane duit tok isine betina. Orang bojo karo kowe jan boro-boro nyekel duit. Nyekel rokok ben ngenteni tangan ana sing kepaten. Melu yasinan melu tahlilan bagian rokok. Kaya kejeron kowe ngomong kowe, kaya kejeron kowe. Kaya kejeron kok priwe? Nyatane gak kaya kowe. Bayangkan sing nyong dadi bakul kapal ora payu-payu. Gane 80 tahun sempat bojo karo kowe. Gawe prau siji ora dadi-dadi, bae. Ujarku lah ya gagean cepet dadi. Gagean didol nang ho mangan-mangan apa dandane umah. Syukur pisan ya ana lebih aneh nang bojo maning aja. Bundina ketuk-ketuk ketemu nek kowe, bae. Keke, semata raso di ngomong lah, wis tua lah. Wis iki karepe Rika kerbewe nyesal. Rika arep ngapa tak turutin anyong. Yo ngarep pamitan nih. Pamitan ngendi? Munggah kaje. Sandal bae diceng ae kowe. Klambine kedemene kaos parte bae andalane. Kemilune besenteng, kemingi gane. Wis nganggo kaos parte, bae. Ya mulane kowe nih nyong pengin pamitan. Kayak nyong penginannya gawe perahu dari si Jay Maning. Siki nyong pengin jajal perahu nenyong. Teh gawa maning segara. Kira-kira bisa dinggo apa ora? Kira-kira bisa didol apa ora? Kira-kira payune pindah nyong jajal disit. Teh gawa maning tengah-tengah segara jajal. Oh kayak gue. Kayak gue nih. Jaluk sangun nyong siki. Tunggu nah bensin telung liter. Bako kelembak aja kelalen. Karo kayak tulung HP nenyong diisi pulsane. Orang kudu pulsa telepon lah. Pulsa SMS ya karena si murahan. Rika ngomong ke priwe, jalu diisi pulsa HP nek, HP gagang sipur. Gajane nuh, pulae nuh, lambene nuh, hari depna. Jan. Wih, setegawane jangan mi bae Rika. Tapi anak syarat ya pak, nyong pokoknya sih kepengen melu Rika udah rem jajal kapal. Rika wis pinggopang-kaping jajal perahu maring tengah segara nyong babar protas rata mulus pisan-pisana. Nyong sih ki lagi kepengen melu ki, nyong lagi kepengen melu. Hah? Kowe kepengen melu? Kepengen melu nyong ki, sih ki, maring tengah-tengah segara. Nyong pendereng jajal iki kepriwe jane uli jajal prau kok kedemen ora dadi-dadi bae. Ora payu-payu bae. Lah, ora ne. Lho ora kepriwe? Oke Rika ora ning meduk. Nyong wis tau mas iki ne. Gumene iki jamane si pacaran sing jenenge jajal prau karo Rika. Jan ora indah-indah. Nembang nang ombak siji liwat langsung mutah. Wah. Ombak loro liwat. Asik kayak mutan kok embok zaman yang gimana lagi pacaran aku tilim nah segara gara-gara perahu ini yang isinya mutan yang petok arkerem. Oh siki pokoknya ora aja ora pokoknya ora lima edu Gege sudah lah lupakan masa lalu. Aku tahu ge masa lalu ku buruk. Masa lalu ini nyong panjang nang karu-karuan. Nyong gemen mabokan nang renang bis nang perahu tawa nang kapal. Tapi siki wis ora ge terjamin lah. Ora ora baik pokoknya ora baik Gege pisan bengke lah pisan-pisan ge dok pisan dok lah. Janji nyong ora bakal mutanang perahu Amerika lah. Ora. Kono lah, ke please, ke please. Jangan pengen bawa numpak perahu gini. Nyong gak 20 tahun gak nonton numpak perahu gini. Nyong jangan langsa gila. Nyong numpak perahu terakhir gemen lah gini. Jaman pacaran baru 20 tahun yang lalu gane lah. Rika ajak kejam-kejam temen karo nyong lah. Orang nangis, orang nasi melas. Bembok Rika luka gue banget tuh lorok emutan gemen jaman si pacaran. Lah kan Rika apa sih Ki? Lah nyong kepengen melu pak lah, jajal perahu. Kepengen melu? Kepengen melu pak. Tapi janji ya? Iya lah nyong gak pura mutah nang perahu Rika, nyong gak pura melukek. Tunggal pura mabok nang pro Nerika, tenang baca khawatir. Temenan gue lu ya? Temenan. Janjing kau nang tengah-tengah segara Rika jijik-jijik mutan nang pro Nenyong, sidang nang gue. Cempung nasan gawe karo mutane. Indahnya laut ini ya Ki, Jan. Indah, aduh Jan. Pulau Nusa Kambangan. Anak karang bolong, anak karang suci, anak karang kandri, anak karang anyar, karang sari, barang. Aduh, aku gak ketemu karangnya ya Ki. Gak usah reang, gak usah ngomong, ngondekan mutah. Kau hari mutah, kayaknya pertama Denny ini lebih dijajal pertama Ki. Kalaupun banyu segelas baik, kalaupun muntah pisan baik. Belum kerem. Nah masa gak ada orang yang ngomong, Ki? Orang yang ngomong, jagong-jagong. Awas, awas, awas, cekelan, cekelan, cekelan. Kayak ombak ngarep, kayak ombaknya. Cekelan, cekelan, nih, cekelan. Kayak ombaknya gede banget, nih, cekelan. Ini ada ombak kedepat, Ki, ada ombak kedepat, Ki. Nih, kok mutah kok apa, nih? Kok mutah kok? Astagfirullahaladzim, pula boleh itu kemungkinan nyong. Mau lah gara maka kemungkinan nyong. Aja muta nang prone nyong. Aja muta nang prone nyong. Kayak nun menjajal, kayak mau ketilem, mau kerem. Malah muta, aku aja ngamu banget gue dong. Ngomongin pula boleh, pula boleh, pula boleh, pula kelek, wae. Ngomongin cekelan, cekelan, cekelan, cekelan, cekelan, cekelan, malah joget-jogetan kayak gue. Jadi muta. Eh, Rika gue tak jor-jorna omongan nih. Rika gue tak jor-jorna lambe nih. Maju ambah baru ngomong. Maju sekarang pedawek. Omongan nih Rika nyelekit. Ngelarani hatinya nyong, Ki. Udah ngomong gue sih ora-ora. Orang rumah sal nih, dari wong lanang Rika panjang, Ki. Kurang ajar karo wong wadon. Bedur, Rika. Masa nyongkur mutah sepisan tok nang praune Rika. Udah baur-baur kayak barongan lagi mendem. Orang rumah sal, Rika ya. Kelalen, Rika ya. Ben-bengi, pak. Ben-bengi, Ki. Apa mana yang gemien zaman lagi dari pengantin anyar. Benbengnya orang tulat, Rika gue muntah nang perahu nenyong. Apa tahu? Nyong kesuka lu Rika? Apa tahu? Nyong baru-baru kaya Rika? Walah ini gendung. Ya karuan Rika orang kesuh. Wah ger anyong lagi mutah nang perahu Rika nu. Udu perahu sing kerem, ambil ini ke banding. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.